إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita tentang masalah khadimah atau budak atau khadim. Bab man 'adda 'ala khadimihi makhafata dhann. Bab berikutnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Karena kekhawatiran buruk sangka atau tuduhan tanpa dasar, maka semuanya dihitung. Semuanya dihitung. Kambingnya dihitung, barangnya dihitung dan seterusnya. Jadi jangan kita dengan alasan baik sama pembantu, kemudian sudahlah kurang lebih. Iya kalau lebih, kalau kurang. Ya enggak apa-apa kurang satu jamak, kalau kurangnya 10. Jangan-jangan pembantu saya, sudah. Padahal memang tidak dihitung, sehingga kurang 10 itu pun belum tentu benar. Mungkin ternyata tidak kurang 10. Cuma perasaan saya banyak, kok tinggal sekian. Salah sendiri kenapa enggak dihitung. Akhirnya berburuk sangka pada pembantunya. Maka bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Israil, an Abi Ishaq, an Harithah ibni Mudarrib, an Salman qala inni la'uddu al-Iraq ala khadimi makhafata dhann. Kata Salman radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh aku sampai menghitung Iraq. Iraq yang dikatakan jamak dari irq, al-azam alladhi akala au ukila lahmuhu, tulang yang sudah dimakan dagingnya. Jadi barakallahu fikum, kalau ada majikan yang menghitung sampai tulangnya dihitung ketika makan, jangan dianggap kalau itu adalah kejelekan. Justru itu adalah agar tidak terjadi su'uban. Dia makan seberapa? Berapa yang dia makan? Baik, jangan sampai kemudian kita salah. Ini kemana ya? Perasaan kemarin masak banyak, kok tiba-tiba habis? Maka dipanggil pembantunya, dimarah-marahin gak karuan. Padahal dia tahu, harusnya dia sudah tahu ketika makan. Oh satu, oh dua. Artinya, kalau dia orang yang kerim, dermawan, silakan khodamnya makan tiga potong daging ataupun empat, silakan. Kan baik, tapi dihitung. Sudah habis empat, sudah habis tiga. Si fulan makan, kita makan, anak-anak makan. habis wajar. Kenapa? Karena dia sudah hitung. Paham ya? Ini saking khawatirnya berburuk sangka kepada pembantu. Sehingga dihitung. Sehingga dihitung itu bukan berarti bakhil. Dihitung bukan berarti bakhil. Nam qala haddatsana Hajjaj, qala haddatsana Syu'bah, qala anba'ana Abu Ishaq. Qala sami'tu Harithah ibn Mudarrib. Dia mendengar berkata, sami'tu Salman. Aku mendengar Salman berkata, inni la'a'uddul 'uraqa khasyatadh-dhann. Aku bahkan sampai menghitung tulang belulangnya agar tidak berburuk sangka. Barakallahu fikum. Ini kehati-hatian mereka, para salafus saleh, bukan kebakhilan mereka. Artinya dia tidak bakhil, silakan mau makan satu, silakan mau makan dua, mau nambah, fadhal, silakan. Tetapi diingat-ingat dan dihitung. Si bulan makan dua, si bulan makan tiga, si bulan makan empat, kalian makan sekian, selesai. Oh, habis, selesai. Tidak sebagaimana keumuman orang. Awalnya kelihatan baik, silakan makan sepuasmu. Begitu habis marah-marah. Kok habis? Iya kan? Itu sering terjadi yang seperti itu. Kemudian yang disalahkan pembantunya. Kamu jangan-jangan tidak sepengetahuan saya kamu makan di belakang ya. Kamu habiskan ini semua. Akhirnya suudzon sama orang lain. Khususnya khadim, pembantu. Pembantu atau kalau masa lalu budak, walaupun tidak bisa disamakan dalam sisi lain, artinya kalau pembantu itu bekerja dengan imbalan, kalau dulu namanya budak itu dibeli, sehingga seluruh kehidupannya itu milik tuannya. Sehingga ini berbeda, yang ini dengan yang itu. Tetapi dari satu sisi sama, apa itu? Hendaklah seorang majikan bersikap baik pada pembantunya, sebagaimana tuan pemilik budak bersikap baik kepada budaknya, karena sama-sama membantu. Nah, barakallahu fikum. Hendaklah bersikap baik dan hendaklah dihitung. Bab adabul khadim. Bab berikutnya bab adabnya khadim, pembantu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana تضيف الأدب المفرد قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير سمعت يزيد بن عبد الله بن قصيط قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر بالصرف فرجع إليه فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا قال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. صرف artinya menukar. Menukar atau mengganti. Khonifin a'azakumullah. Kadang-kadang menukar emas dengan emas itu ada keuntungan. Bahkan seringkali, bukan kadang-kadang. Nah, si khadim ini, pembantu ini menukar. Dikatakan di sini Abdullah mengirim budaknya dengan membawa zahabin aw warq, emas atau perak. Ternyata sebelum sampai di tujuannya dia tukar di jalan untuk ambil keuntungan. Maka ketika terlihat oleh tuannya bahwa pembantunya ini melakukan riba, faraja'a ilaih, maka kembali kepadanya, kemudian dicambuk, dihukum. Qala idhhab fakhudh alladhi li wa la tusrifhu. Pergi dan ambil apa yang milikku, apa yang merupakan milikku, emas itu. Jangan ditukar. Qala bin a'azakumullah. Kenapa dipukul? Kemarin babnya tidak boleh memukul budak. Sekarang babnya, kok dipukul budaknya? Ta'diban. Sebagai ta'diban. Jangankan budak. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wadribuhunna, pukullah istri-istri kalian. Kalau mereka melanggar syariat. Iya kan? Nusyuz. Tentunya bukan tingkatan pertama. Tingkatan pertama nasihat semakin keras dimarahi sampai dipukul. Artinya dipukul itu salah satu dari bentuk-bentuk pendidikan. Kembali kamu, ambil emas saya. Tidak boleh ditukar. Bukan sama-sama sekian gram, walaupun sama-sama sekian gram saya gak mau. Ambil yang itu. Kadang emas yang ini sekian gram, ini juga sekian gram, tapi ditukar ada untungnya. Entah karena bentuknya mungkin, entah karena apa. Ini barakallahu fikum, tidak boleh. Harus yang namanya emas ditukar dengan emas, mislan bimislin yadan biyadin, harus dalam keadaan kontan. Tidak boleh menunda, hatta sehari, tidak boleh. Demikian pula tidak boleh beda timbangan. Kalau beda timbangan jatuhnya riba. Demikian pula kalau tunda jadi riba nantinya. Ini barakallahu fikum. Ta'dib pada budak hamba sahaya itu perlu. Qala haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim at-Taymi an abihi an Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu adribu ghulaman li فسمعته من خلفي صوتا اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك عليه فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله فقال اما لو لم تفعل لمستك النار او للفحتك النار. Disebutkan dengan sanadnya pada hadis berikutnya dari Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku memukul budakku. Ketika sedang memukul, tiba-tiba terdengar suara di belakangku, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Aba Mas'ud, sungguh Allah lebih kuasa atasmu daripada engkau terhadap budakmu. Kalau Allah mau memukul kamu, mau mengadab kamu, Allah lebih bisa daripada kamu terhadap budakmu. Faltafattu, maka aku menengok. Ternyata yang berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka aku berkata, ya Rasulullah, fahuwa hurrun liwajhillah. Ya Rasulullah, aku merdekakan budakku. Aku merdekakan karena Allah. Liwajhillah. Untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersabda, ama wallahi, ketahuilah, lau lam taf'al lamassatkan nar. Sungguh, kalau saja engkau tidak melakukannya, dan engkau tidak memerdekakannya, niscaya engkau akan diadab dalam api neraka. Lala fahatka an-nar, niscaya engkau akan terkena jilatan api neraka. Ini ikhwanul na'azakumullah, hebatnya Imam Al-Bukhari. Faqih. Dan fiqihnya beliau biasanya pada judul-judul bab. Dan pada penyusunan hadis. Dibawakan hadis tentang pendidikan yang sampai memukul. Dibawakan hadis tentang larangan memukul. Untuk menunjukkan bahwa dua hadis ini tidak bertentangan. Artinya kalau semena-mena terhadap budaknya, terhadap pembantunya, menyiksanya dan sebagainya haram. Terancam dengan api neraka. Tetapi dalam mendidik, sekali-kali perlu dipukul. Ketika dia melakukan riba misalnya, atau melakukan pengkhianatan misalnya. Nah, tentunya, sebagaimana pukulan-pukulan pendidikan, ghairu mubarrih, tidak mematahkan tulang, atau tidak mengeluarkan darah. Khamilina azakumullah, sudah kita katakan tadi, sama tentang masalah istri juga. Rasulullah SAW menyatakan, la tadribu, jangan pukul istrimu. Jangan kau tuqabbih, jangan kau jelekkan dia. Jangan kau ejek dan seterusnya. Tidak boleh dipukul. Tetapi di tempat lain disebutkan pukullah dengan pukulan yang tidak membekas. Kok ada suruh mukul, ada suruh jangan mukul? Sama jawabannya seperti masalah khadim tadi. Artinya kalau terpaksa untuk mendidiknya, maka itu perlu. Tetapi untuk semena-mena terhadap istrinya, terhadap budaknya, terhadap hamba sahayanya, terhadap pembantunya, tidak boleh dan terancam dengan ancaman nar. Bagaimana dengan anak? Sama saja. Anak juga demikian. Hukum asalnya tidak boleh menyiksa mereka, memukul mereka. Tetapi ta'diban, Rasulullah SAW menyatakan wadribuhum wahum abna'u ashri sinin. Perintahkan mereka untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Dan pukullah ketika berumur 10 tahun. Disuruh untuk memukul. Kalau melanggar, tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Maka barakallahu fikum, hendaklah dipahami yang demikian oleh seluruh kaum muslimin. Sehingga tengah-tengah di antara keduanya. Sehingga bisa berjalan di jalan hikmah. Tidak ghulu, tidak ekstrim, tidak pula berkurang-kurangan. Tidak membiarkan istrinya bebas tanpa ada hukuman. Tidak membiarkan budaknya bebas tanpa ada hukuman. Tidak membiarkan anak-anaknya bebas tanpa hukuman. Tidak pula sebaliknya. Dalam keadaan diperlakukan seperti binatang. Apapun perintahnya harus dengan cambuk. Seperti memperlakukan kuda atau kerbau. Tidak demikian. Mereka manusia. Mereka punya kehormatan. Tidak demikian caranya. Kalau diberi pengertian cukup, kenapa harus dipukul? Kalau dinasehati cukup, kenapa harus dengan pemukulan, dengan cambuk dan sebagainya? Kalau dengan marah cukup, ya cukup. Baik, bab berikutnya. Bab, la taqul qabbahallahu wajhah. Bab berikutnya, bab, tidak boleh memukul, mengucapkan qabbahallahu wajhah. Semoga Allah menjelekkan wajahmu. Sudah dicatat tadi faedah-faedahnya? Dua hadis tadi. Qul a'udzubikumullah. Bahwasanya mereka menghitung potongan-potongan daging agar tidak su'uban. Apakah ketika di rumah atau ketika membeli daging dari pasar. Lihat, berapa potong? Harganya berapa? Ini berapa? Ditanya. Jadi itu bukan bakhil. Itu namanya kehati-hatian supaya jangan ada su'uban. Oh, ini 9 potong. Berapa harganya? Satu potongnya 100. Berarti 9 kali 100, 900. Mana susunya 100? Wah, bakhil banget majikan saya. Bukan. Bukan masalah bakhil, masalah kejujuran. Setelah itu, boleh. Ya sudah, ini 100 buat kamu. Salah. Tidak apa-apa. Tetapi harus jelas dulu. Dan ini pendidikan. Bukan hanya terhadap khadim, terhadap pembantu, juga terhadap anak-anak kalian kalau disuruh. Jangan lupa, tanyakan berapa harganya, mana kembaliannya, berapa jumlahnya, harus dihitung. Agar jangan sampai terbiasa. Kantongin susunya. Enggak ditanya, ya enggak lapor. Main aja buat jajan. Akhirnya kebiasaan. Kebiasaan jelek. Harus lapor dulu semua. Dan ini barakallahu fikum termasuk pada pimpinan dan anak buahnya. Pada guru dan murid-muridnya. Dan murid-muridnya kalau ditanya seperti itu oleh gurunya, jangan merasa, wah ini guru saya bakhil banget ustadz saya. Sampai 1 rupiah, 100 ditanyain, 100 rupiah. Mana susunya 100? Qulillahazakumullah, dihitung. Detail, sudah selesai penghitungan, jujur semua, baru. Kamu mau berbuat baik kepadanya, mau beri hadiah kepadanya, silakan. Tetapi setelah hitung-hitungan, selesai. Demikian pula ketika menyimpan di rumah, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Kamu harus tahu jumlahnya. Nih, taruh di belakang. Jumlahnya berapa? Sekian. Ah, sekian. Taruh. Ambil 5, ambil 3, ambil 2. Berapa yang sudah diambil? Sekian. Ini khunilina azakumullah, bukan bakhil. Ini namanya menghindari berburuk sangka. Yang kedua apa tadi? Hendaklah bersikap baik pada pembantu atau pada budak sahaya. Tidak boleh memukulnya, enggak boleh menyiksanya. Kecuali dalam rangka ta'diban. Berarti jawazu darbil abdi lit-ta'dib. Bolehnya memukul budak, memukul pembantu kalau untuk pendidikan. Kalau memang sudah sampai tingkatan harus dipukul. Enam. Dan dua hadis ini digabungkan oleh beliau dalam satu bab. Bab adabul khadim. Bab tentang pendidikan kepada budak hamba sahaya. Bab berikutnya tentang masalah ucapan. Kalau tadi pukulan, sekarang ucapan. Tidak boleh mengucapkan kalimat qabbahakallah. Semoga Allah menjelekkan wajahmu. Qala Imam Bukhari fi Adab al-Mufrad qala hadatsana Hajjaj qala hadatsana Ibnu Uyainah an Ibni Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah. Disebutkan sanadnya sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah dari Nabi SAW, qala la taqulu qabbahallahu wajha. Jangan sekali-kali kau berkata semoga Allah menjelekkan wajahnya. Kepada siapa? Kepada siapapun. Apakah kepada bawahannya, kepada budaknya, kepada pembantunya, ataupun kepada istrinya. Bahkan kepada istrinya ada hadis khusus. La tadribul wajah wa la tuqabbih. Jangan pukul wajah dan jangan engkau menjelekkan. Maksudnya menjelekkan mengucapkan qabbahakillah. Semoga Allah menjelekkan wajahmu. Itu istrimu. Kalau wajahnya benar-benar jelek, kamu yang tidak suka. Suaminya. Enam. Qala haddathana Abdullah ibn Muhammad. Qala haddathana ibn Uyainah an ibn Ajlan. Dari Sa'id. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qal. La taqulanna qabbahallahu wajhak. ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وعلى صورته. Jangan kalian sekali-kali mengucapkan semoga Allah jelekkan wajahmu atau wajah orang yang seperti wajahmu, karena sungguhnya Allah menciptakan Adam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala suratihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan gambarnya atau dengan bentuknya. Qul bin a'azakumullah. Disebutkan di sini fiqh hadisnya, man asyatam bihadal lafaz. Fiqh hadisnya, larangan mencerca dengan lafaz-lafaz seperti itu. Qabbahakallahu wajhak. Tidak boleh. Li'anahu yashmul Adam alaihi salam aydan. Karena mencakup Adam alaihi salam dan seluruh manusia. Manusia wajahnya sama. Sama apa enggak sama? Ya beda-beda Ustaz. Sama, hidungnya satu, matanya dua, bibirnya dua, iya kan? Mulutnya satu, di matanya ada alisnya, dan sebagainya sama. Dan itulah yang dikatakan surat Adam, itulah bentuk Adam. Allah menciptakan Adam atas bentuknya, maka bentuk manusia semuanya seperti bentuknya Adam. Kalau engkau menjelekkan orang ini, berarti engkau menjelekkan Adam alaihi salam dan menjelekkan yang menciptakannya. Yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, man'us syatam. Larangan mencerca dengan bentuk, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Fa'inna wajhal mastum yusbih wajah Adam. Karena wajah yang dicerca itu sama dengan wajahnya Adam alaihi salam. Wa Adam khalaqullah ala surah alati nushahiduha fi dhurriyatih. Sedangkan Adam diciptakan oleh Allah dalam bentuk seperti manusia yang kita saksikan. Artinya, manusia yang kita cerca tadi, ala suratihi, ala suratil mashtum tadi. Allah ciptakan Adam seperti bentuknya dia, seperti bentuknya orang yang dicerca tadi. Kalau engkau mencerca dia, berarti mencerca Adam alaihi salam. Wa dzurriyyatihi. Baik. Maka itu Allah ciptakan sebaik-baik bentuk. Hah? Allah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Asan. Yang paling baiknya. Fi ahsani taqwim. Tetapi ketika berbuat dosa, berbuat kufur dan sebagainya, maka Allah akan rendahkan serendah-rendahnya. Padahal Allah ciptakan manusia sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Tetapi ketika dia melanggar, maka Allah akan rendahkan nanti yaumul kiamah serendah-rendahnya. Qulina a'udzubikumullah. Maka ciptaan Allah yang namanya manusia, masya Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekehendaknya dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Silakan. Kalian lihat binatang-binatang dan makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada yang seperti manusia yang sempurna. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh mengucapkan qabbahallahu wajhak. Babun. Bab berikutnya. Bagaimana hadisnya tadi? Hadis Hasan. Hadis Hasan disebutkan dalam silsilah al-ahadisus sahihah. Yang berikutnya bab liyajtanibul wajha fi dharb. Bab hendaklah menghindar wajah ketika memukul. Nah ini, pukulan tadi yang disebutkan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencacati, itu satu syaratnya. Ada syarat kedua, hindari wajah. Jangan memukul wajah. Qala rahimahullah, haddatsana Khalid ibn Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal. Qala haddatsani Muhammad ibn Ajlan. Qala akhbarani Abi Sa'id. Abi wa Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza daraba ahadukum khadimahu, kalau salah seorang kalian memukul pembantunya, budaknya, falyajtanibul wajha, maka hendaklah dia menghindari wajah. Pukul tapi hindari wajahnya. Apakah dipukul punggungnya, atau bokongnya, atau betisnya. Tetapi tidak boleh memukul wajah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah sama dengan hadis tentang masalah istri. Kata Nabi, la tadribul wajh, wala tuqabbih. Jangan pukul wajah, dan jangan kau jelekkan dia. Kau jelekkan, maknanya jangan kau ucapkan, qabbahallahu wajh. Hadisnya sahih. Hendaklah ketika memukul khadim, maka berhati-hati. Jangan pukul wajahnya. Qala haddatsana Khalid, qala haddatsana Sufyan, an Abi Zubair, an Jabirin, qala murra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidabatin qad wusima yudakhan min kharahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man fa'ala hadha. La yasimanna ahadun al-wajha wa la yadribannahu. Diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala mur 'ala an-nabi. Tiba-tiba lewat di depan Nabi sallallahu alaihi seseorang menuntun dabbah, hewan, tunggangan. Qad wusima, telah diwasem, ditandai di mukanya. Yudakhan min kharahu, dalam keadaan moncongnya atau hidungnya. Min kharah itu dua lubang hidungnya. Itu min kharah. Min kharahu, dua lubang hidungnya. Dalam keadaan sudah ada bekas api. Maka Nabi menyatakan, la'anallahu man fa'ala hadha. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan seperti ini. jangan dicap di wajah dan jangan pukul wajah. Khana bin Hazakullah babnya bab tentang masalah pembantu. Tetapi hadisnya tentang binatang tunggangan. Bagaimana fikihnya? Fikihnya, kalau masalah wajah, hewan ternak atau hewan tunggangan saja tidak boleh dicap di wajahnya. Apalagi manusia. Dipukul sampai membekas di wajahnya. Hada haram. Tidak boleh. Wasem itu biasa seseorang petani atau penggembala menandai hewannya dengan besi panas. Dan itu boleh. Boleh dalam Islam. Tetapi tidak boleh di wajahnya. Dicap dengan apa? Tulisan S misalnya. Atau dengan tulisan M. Punya kami ini sekarang. Ya. Itu kan ada cap-cap seperti itu. Itu boleh. Seperti kai gitu. Tetapi tidak boleh di wajahnya. Ketika ada yang mengganggu wajahnya, maka dilarang oleh Nabi, bahkan sampai dilaknat. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan hal ini. Tidak boleh mencap di wajahnya, ini dengan besi panas tadi, bahkan gak boleh pula memukul di wajahnya. Dan biasa, memang sesungguhnya para petani dan penggembala tahu, keumuman mereka kalau mencambuk itu di belakangnya. Agar dia jalan ke depan kan gitu. Tidak di mukanya. Kalau di mukanya, imma dia akan cacat, wa imma bahkan akan mati dan sebagainya. Itu baru hukuman dunia. Belum lagi hukuman akhiratnya. La'anallah. Allah melaknat seorang yang mencap hewannya di wajahnya. Atau memukulnya di wajahnya. Tentunya apalagi manusia, walaupun dia budak hamba sahaya, apalagi dia bukan budak, bukan hamba sahaya, dia hanya pekerja membantu kamu dari pagi sampai sore kemudian pulang, maka kamu sama sekali tidak berhak untuk mencacati dia, apalagi di wajahnya. Berarti kita mendapatkan faedah dari hadis ini, tambahan syarat. Hukum asalnya tidak boleh menyiksa mereka, enggak boleh memukul mereka. Kalau terpaksa, litta'dib, untuk adab, untuk mendidik, boleh. Apa syaratnya? Syaratnya pertama, ghairu mubarrih, tidak mencacati, tidak membekas, tidak mengeluarkan darah, tidak mematahkan tulang. Yang kedua, ini, jangan di wajah. Jangan wajah. Kata Nabi, hindari wajahnya. Dua hadis ini sahih dalam bab menghindari wajah. Hadis yang pertama, falyajtanibul wajh, hendaklah menghindari wajah, itu sahih. Demikian pula yang kedua, Nabi melaknat orang yang mencacati wajah ternaknya. Ini juga mengerikan karena ancamannya dengan laknat. Tapi apa kaitannya padahal yang dipukul cuma binatang? Kenapa dilaknat? Bukan masalah binatangnya, tapi masalah Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk di wajah. Artinya hewan yang paling mulianya wajahnya. Manusia yang paling mulia adalah wajahnya. Hendaklah kita memuliakan wajah mereka. Karena Allah menciptakan Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam mengikuti bentuknya. Ini bentuk seluruh turunan anak-anaknya. Bentuk kamu, bentuk saya, dan bentuk mereka-mereka yang di bawah kamu. Termasuk hamba sahaya dan budak belian. Juga sama. Bentuknya bentuk Adam di wajahnya. Maka jangan kau jelekkan, atau jangan kau cacati, atau bahkan na'udzubillah dicap dengan besi panas. Jangan. Disebutkan wasm di sini, kai yudakhan min kharah. Yutiru ad-dukhan min kharaihi. Tadi di sana sebutkan yudakhan, artinya muncul dukhan, muncul asap. Berarti baru dikasih besi panasnya, baru di sini berasap. apa faedahnya? Disebutkan sini faedahnya. Haramnya wasm mengkai wajah manusia. Haram. Mutlakan. Secara mutlak. Wah, ini sebagai ini, sebagai ini. Ini kai pengobatan tidak boleh di wajah. Mutlakan. Karena kemuliaan wajah manusia. Satu. Adapun selain manusia, binatang boleh, tetapi tidak boleh di wajah. Bal yustahab fi na'amiz zakah wal jizyah. Bahkan dianjurkan untuk dicap, ditanda binatang zakat. Oh, ini milik Baitul Mal. Jadi ketika ada di padang rumput, sedang merumput, kamu tahu bahwa ini milik Baitul Mal. Karena ada tandanya, ada capnya, ada stempelnya. Tetapi tidak boleh di wajah. Babun. Man lattama 'abdahu faly'atiqhu min ghairi ijab. Bab. Siapa yang memukul wajah budaknya, maka hendaklah memerdekakannya. Walaupun bukan wajib. Anjuran, hendaklah memerdekakannya. Sesungguhnya ini bisa didapat, faedah ini dari mana? Dari hadis yang tadi. Dari hadis yang ketika seorang sedang memukul budaknya, ada suara dari belakang, menyatakan dengan kalimat, sesungguhnya Allah akdar alaika minka lahu. Sesungguhnya Allah lebih kuasa, lebih mampu terhadapmu daripada engkau terhadap budakmu. Ketika menengok ternyata Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh sahabat tadi? Ya Rasulullah, aku merdekakan budakku. Liwajhillah. Sehingga orang yang habis memukul, mendzalimi budaknya, bagaimana taubatnya? Merdekakan. Merdekakan budaknya. Apa syaratnya? Ada syarat enggak? Muslim. Syaratnya? Mukmin. Ingat kisah sahabat yang memukul budaknya, ketahuan oleh Rasulullah SAW, ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah kau merdekakan? Sebentar, kata Nabi. Panggil dulu budaknya. Dipanggil. Ditanya. Aina Allah? Di mana Allah? Dia menunjuk ke langit, dan menyatakan fis sama. Di ketinggiannya. Taib siapa aku? Kata Nabi. Katakan anta, engkau, utusan yang di sana. Utusan yang di langit. Maka Nabi berkata kepada sahabat tadi, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah, karena dia mu'minah. I'tiqha fa innaha mu'minah. Berarti, seorang budak kalau mau dimerdekakan, dilihat dulu mu'min atau bukan. Sebab kalau dia kafir, lebih aman dia jadi budak daripada dimerdekakan. Baik. Sehingga dites dulu. Aina Allah? Di mana Allah? Man ana? Siapa aku? Jawabnya fis sama. Allah di langit. Selamat. Kalau budaknya orang-orang yang rata-rata di sini, Allah di mana? Di mana-mana. Jangan merdekakan. Ternyata masih belum mukmin. Kan begitu. Karena menyatakan bukan di langit, tapi karena jawabnya benar, Allah fis sama, maka kata Nabi, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah karena dia orang mukmin. Dan itu dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya tentang masalah budak. Maka dijawab, yang aku berpendapat adalah yang mukminah, yang beriman saja. Apa dalilnya? Dibawakan hadis ini. 6. Kembali kepada kitab. Berarti sudah kita dapatkan hadis tadi yang dimerdekakan liwajhillah. Dibawakan lagi hadis ini. Qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Husain, qala sami'tu Hilal ibni Yusuf ibni Yassaf yaqulu kunna nabi'ul bazz fi dari Suwaid ibni Muqarrin. فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد بن مقرن ألطمت alazamta wajhaha laqad ra'aytuni sab'a sab'atin wama lana illa khadimun falatamaha ba'duna fa'amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'tiqha. Diriwayatkan dari Hilal ibn Yasaf, dia berkata, kami menjual baz di rumah Suwaid ibn Muqarrin. Tiba-tiba keluar budak, kemudian berkata kepada seseorang sesuatu, tiba-tiba dipukul wajahnya. Maka berkata Suwaid ibn Muqarrin, apakah engkau memukul wajahnya? Sungguh demi Allah, aku melihat diriku dulu, sabi'a sab'atin, dalam keadaan kami tidak memiliki apapun kecuali khadim, kecuali budak. Tetapi ketika dipukul wajahnya, Nabi memerintahkan untuk dimerdekakan. An ya'tiqaha. Di sini, sepertinya wallahu alam, beliau kisahkan kisah kecilnya. Dalam keadaan dia melihat budaknya dipukul oleh sebagian kami, yakni bapak-bapaknya. Kemudian Nabi memerintahkan untuk memerdekakannya. Ini barakallahu fikum, hadisnya disebutkan sahih. Qala hadatsana Amr ibn Aun wa Musaddad qala, keduanya berkata, hadatsana Abu Awana an Firas an Abi Salih an Zadhan an Ibn Umar qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man latama 'abdahu aw darabahu haddan lam ya'tihi fakaffaratuhu 'itquhu. Hadis yang kedua dalam bab ini disebutkan secara sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memukul muka budaknya atau memukulnya karena sebagai had, hukum had itu hukum syariat, ternyata dia tidak mengerjakannya. Dihukum dengan hukum had, cambuk, ternyata dia tidak berbuat. Maka tebusannya adalah memerdekakannya. Siapa yang memukul budaknya atau menghukumnya dalam keadaan dia ternyata tidak melakukannya, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Hadis ini juga sahih. Demikian disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Qala, hadis yang ketiga dalam bab ini, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Sufyan qala haddatsani Salamah ibn Kuhail qala haddatsani Muawiyah ibn Suwaid ibn Muqarrin qala altamtu malatamtu maula lana fa farra, aku memukul budakku kemudian dia lari. Fada'ani abi, maka ayahku memanggil aku. Faqala lahu iqtas, harus ada qisas, balas. Kunna walada Muqarrin sab'ah, dan aku waktu itu salah satu dari anaknya Muqarrin yang tujuh. Ya, berarti tadi sabi'u sab'atin, aku adalah salah satu dari anak yang tujuh. Lana khadimun, kami punya pembantu, punya budak. Falatamaha ahaduna, kemudian dipukul oleh salah seorang kami. Fadukira dhalika linnabi, ketika disebutkan kepada Nabi SAW, maka Nabi bersabda, murhum falya'tiquha, perintahkan mereka untuk memerdekakan budaknya. Faqila linnabi SAW, laisa lahum khadimun ghayraha, ya Rasulullah, mereka tidak memiliki khadim kecuali itu, tidak memiliki budak lain kecuali itu. Qala falyastakhdimuha, fa idza istaghnau khallu sabilaha, silakan membantunya, membantu mereka, kalau sudah selesai maka bebaskan dia. Ini juga dalil yang sahih. Nah, berarti banyak hadisnya tentang masalah siapa yang menyiksa budaknya, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Siapa yang menghukum budaknya ternyata salah, ternyata budaknya tidak berbuat, tebusannya adalah memerdekakannya. Qala hadatsana Amr ibn Marzuq, qala akhbarana Syu'bah, qala li Muhammad ibn al-Munkadir. Berkata kepadaku Muhammad ibn al-Munkadir, "Masmuka?" Siapa namamu? Faqultu Syu'bah. Aku jawab Syu'bah. Qala hadatsani Abu Syu'bah an Suwaid ibn Muqarrin al-Muzani, wa ra'a rajulan latama ghulamah. Disampaikan oleh Abu Syu'bah dari Suwaid ibn Muqarrin. Berarti masih dari kisah yang sama, yaitu kisahnya Suwaid ibn Muqarrin al-Muzani. Ketika melihat seseorang memukul budaknya, dia berkata, "Ama alimta anna surata muharramah?" Apakah kau tidak tahu bahwa wajah itu haram? "Ra'aituni wa inni sabi'u sab'atin." Aku melihat diriku ketika aku salah satu dari sab'ati ikhwah. Aku salah satu dari 7 bersaudara. Di masa Rasulullah SAW, "Wa malana illa khadimun." Padahal kami tidak memiliki pembantu kecuali satu. Ketika dipukul oleh salah seorang kami, maka Nabi memerintahkan kami untuk memerdekakannya. Hadis juga sahih, sama seperti yang sebelumnya, derajatnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang berikutnya, yang juga sahih, hadatsana Musa, qala hadatsana Abu Awana, qala hadatsana Firas, an Abi Salih, an Zadan Abi Umar. Qala kunna 'inda Ibn Umar, bahwa kami pernah di sisi Abdullah bin Umar. Fada'a bi ghulamin, maka dipanggillah seorang budak miliknya. Kana darabahu, pernah dia pukul. Fakashafa 'an dhahrihi, maka dibuka punggungnya. Faqala ayuj'uka, dilihat punggungnya, kemudian dikatakan kepadanya, "Apakah ini menyakiti kamu?" Qala la, dia jawab tidak. Fa'ataqahu, maka dimerdekakannya. Tsumma rafa'udan minal ardi, kemudian diambil satu ranting dari tanah. Kemudian berkata, "Mali fihi minal ajri ma yazinu hadzal 'ud." Sungguh aku tidak mendapatkan pahala sedikit pun, bahkan seranting ini pun aku tidak dapat. Artinya, memerdekakan budak tadi sebagai tebusan dari kesalahannya memukul punggung budak tadi. Faqultu ya Aba Abdurrahman, aku katakan, "Wahai Aba Abdurrahman, lima taqulu hadha, kenapa engkau berkata seperti itu? Aku enggak akan dapat seranting pun dari pahala." Qultu qala, beliau berkata, "Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Man daraba mamlukahu haddan lam ya'tihi,' siapa yang memukul budaknya sebagai hukuman yang dia tidak kerjakan, aulakum wajhahu, atau memukul wajahnya, lakama ya bukan lakum, aulakama wajhahu, atau memukul wajahnya, kafaratuhu an yu'tiqahu, maka tebusannya adalah memerdekakannya." Maka dipahami oleh Abdullah bin Umar, kalau itu adalah tebusan, berarti impas. Dosanya dia menyiksa hambanya, ternyata tidak punya salah, ditebus dengan memerdekakannya. Karena Nabi menyatakan, fakafaratuhu. Apa makna kafarah? Takfir, penebus. Berarti bukan seperti orang yang berbuat sedekah, aku merdekakan budak ini sedekah, ada pahalanya. Tapi ini bukan, tebusan dosanya. Berarti apa balasannya? Balasannya adalah dosamu dimaafkan, telah tertebus dengan memerdekakan budak tadi. Maka kata Abdullah bin Umar, melihat budaknya, lihat punggungnya, sakit ini. Ditanya, dia jawab tidak ya, karena mungkin sudah lama. Aku merdekakan. Dan ketahuilah bahwa aku tidak mendapatkan seranting pun pahala. Karena itu hanya penebus dosaku, penebus kesalahanku. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang memukul budaknya, menghukum dalam keadaan dia tidak salah, atau dia dalam keadaan memukul wajahnya, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Intahal bab, selesai babnya. Walaupun hadisnya ada 4 hadis dalam bab ini, tetapi semuanya bermuara pada 2 sahabat. Yang satu Abdullah bin Umar, yang satu Suwaid ibn Muqarrin. Khamilin a'azakumullah, yang semuanya juga semakna. Hendaklah siapa yang menyiksa budaknya atau mendolimi budaknya atau menghukum ternyata dia tidak salah, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Tapi itu min ghairi ijab, tidak harus. Tidak harus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.